Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم حفظكم الله. Kita lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pertemuan yang 62 halaman 136. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keberkahan, kefahaman serta dimudahkan bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi berkaitan dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang summa rusuluhu shadiquna masduquna bi khilafi alladziina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Kemudian para rasul itu adalah senantiasa benar dan dibenarkan. Benar dan dibenarkan, jujur dan diberikan penguatan tentang kejujurannya tersebut. Bikhilafil ladina yakuluna, berbeda, kontra dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka mengatakan dengan apa yang mereka tidak mengetahuinya. Artinya apa? Mengatakan tentang Allah Azza wa Jal dengan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita masuk pada al-masduquna. Ay, di sini ada beberapa cetakan, ya, ada beberapa cetakan kaitannya dengan masdukuna atau musaddaquna, kata-kata musaddaquna, karena masdukuna itu dari sodako yasduku, ya, masdukuna maf'uluna, ya, sedangkan musaddaquna itu dari saddaqa yusaddiqu. Musaddaquna. Ya. Ini dalam dua cetakan, nuskhatan. Ama 'ala nuskhati masduquna fal ma'na anna ma uhiya ilaihim wa wasidqun. Wal masduqu alladhi masduqu alladhi akhbara bisidqi. والصادق الذي جاء بالصدق ومنه قول رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنه حين قال له شيطان ketika syaitan berkata kepadanya إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى يا تصبح. Nah, di sini penjelasan yang dalam hadis ini, ya, saya ulangi. Amma ala di sini di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hina qala lahu syaitan innaka idza qara'ta ayatal kursi lam yazal 'alaika min Allah hafid wala yaqrabuka syaitan hatta tusbiha qala lahu sadaqaka wa huwa kadhubun yani akhbaraka bisidqi fa ar-rusulu masduquna kullu ma uhiya ilayhim fa huwa sidqun ma kadabahum alladhi arsalahum wala kadabahum alladhi ursila ilayhim وهو جبريل عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين. Kita lihat di sini paragraf ini mas. Amma ala nuskhati masduquna, sedangkan berdasarkan yang pertama. Ya. Ini yang maf'uluna. Ya, masduquna. Fa makna anna ma uhya ilaihim, apa saja yang diwahyukan kepada mereka para nabi, fa huwa sidqun, itu adalah kebenaran. Paham mas ya? Sidq itu ada dua mas. Sidqu fil akhbar, ya, itu adalah itu pernah kita bahas di hak di sini. Apa? Hak. Itu adalah hak. Ya. Jadi haqqun fil akhbar itu sidqun. Haqqun fil hukm adil. Adlun. Ya, hak kebenaran. Kebenaran dalam pengabaran namanya sidqun. Ya, haqqun fil akhbar itu adalah sidqun. Wa haqqun fil ahkam atau fil hukmi itu adalah adlun. Itu hak. Karena hak kebenaran. Nah, sid itu juga kebenaran, tapi dalam hal apa? Jujur, pengabaran. Ada hak, ada kebenaran yang berkaitan dengan hukum. Itu adil. Kebenaran dalam hukum itu adalah adil. Nah, itu faedah dari Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimahullah dalam bahasan surat Al-Qasas. Ya. Kemudian, banyak surat Al-Qasas itu legend, mas. Sudah menjadi legend. 398. 300. Itu. 400. Semoga Allah memudahkan kita menyelesaikan murojaah itu, dan kita nanti akan ganti dengan wal makna anna ma uhya ilaihim, apa yang diwahyukan kepada mereka para rasul adalah kebenaran. Wal masduq, yang dibenarkan, alladhi akhbara bisidq, itu yang telah mengabarkan dengan kejujuran, dengan kebenaran. Was-sadiqu, ya, dan yang sadiq, yang benar, yang jujur. Alladhi ja'a bisidqi, itu adalah yang membawa kejujuran, kebenaran. Wa minhu, termasuk itu adalah qawlu rasuli alaihi salatu wasalam, sabda Rasulullah SAW di Abu Hurairah, dan ketika kepada berkata kepada Abu Hurairah hina qada lahu syaitan, ketika syaitan berkata kepada Abu Hurairah. Itu dia di sini. Syaitan berkata kepada Abu Hurairah. Ini salah satu dalil. Saat itu Syekh Abdul Bari hafizahullah, "Law kana syaitan jalasa fi hadzal majlis, ya, lastafada min." Seandainya syaitan itu mau duduk di majlis ilmu seperti ini, tentunya dia akan bisa mengambil manfaat. Untuk apa? Melemahkan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Oh, ini kelemahannya ini. Lalainya di sini. Jadi jahil itu bisa terangkat, tapi lalai belum tentu terangkat. Ingat-ingat. Kayak tadi anak katakan, ya, kalau antum itu atau kita, kalau antum seolah-olah anak menjajing antum, enggak. Ini adalah nasihat buat anak dan antum. Kalau kita ketika menuntut ilmu syar'i, itu tahu-tahu terpejam mata kita. Maka kita katakan, itu ada kedoliman yang sudah kita lakukan. Dan kelalaian yang sudah kita lakukan. Kita bisa jadi dolim kepada orang lain, atau kita dolim pada diri kita sendiri. Dolim pada badan kita. Ya, maka orang-orang yang mengalami seperti itu, nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah Jazal jauhkan kita dari yang demikian. Itu tentunya kedoliman-kedoliman itu hanya bisa dihapuskan dengan satu keadaan yang paling memungkinkan. Yang pertama adalah wa'addi sayyatal hasanata tamhuha, ikuti yang jelek dengan kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang senantiasa melakukan kedzaliman, kemaksiatan, kelalaian adalah istighfar, minta ampun kepada Allah saja. Maka manakala kita itu sudah merasakan ngantuk dan seterusnya, istighfar, istighfar, istighfar. Di sisi itu ada dosa-dosa, kedzaliman yang pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna. Seperti itu. Ya, beristighfar, kemudian mohon ampun kepada Allah Azza Jal dan minta agar diberikan petunjuk. Karena sesungguhnya mata antum itu bukan milik antum. Itu hanya titipan. Tubuh kita yang sehat semua titipan. Akan ada kalanya tubuh kita akan jatuh. Ya. Akan ada kalanya tubuh kita sakit. Dan itu semuanya adalah bentuk cintanya Allah Azza Jal. Kita mendolimi diri kita, tapi tidak ada berasa. Nah. Selamat. Kita lanjutkan. Makanya, itu tentang syaitan. Jadi, karena ada lafaz syaitan itu hanya jadi kepikiran. Syaitan saja dalam hadis Nabi SAW itu sebutkan. Dan ini membo-membo bisa. Ya. Membo-membo menjelma berkata-kata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sahabat yang hafalannya banyak, Mas. Sekarang kita hafalannya apa, Mas? Kira-kira jenis setan yang gimana yang akan mengatakan kepada kita? Ano. Kalau kita mengambil mafhum mukhalafahnya jauh sekali, Mas. Ini setan yang benar. Ya setan yang sampai pada kita, yang setan gimana? Allah musta'an. Semoga Allah sejajar jauh dari keburukan syaitan, Allahumma. Naudzubillah min syaitan. Innaka idza qara'ta ayatal kursi, engkau itu kalau membaca ayat kursi. So, ingat, baca ayat kursi termasuk apa, Mas? Doa pagi dan sore. Doa pagi dan sore. Nah, lam yazal 'alaika min Allahi hafidun. Senantiasa engkau itu berada dalam penjagaan dari Allah saja. Allah akan senantiasa menjaga. Wala yuqarribuka syaitan hatta tusbiha, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Ini syaitan yang ngomong. Berarti apa? Abu Hurairah belum tahu tentang faedahnya ayat kursi. Meskipun itu sudah diturunkan. Paham maksudnya sih? Ya. Dan Allah lah yang mengutus itu semua. Dengan kekuasaannya, Allah Azza Jalla memberikan ilmu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Abu Hurairah itu tulus dalam menuntut ilmu syar'i. Atau mau dibohongi, mau didustai, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ada penyangkal, tapi dikonfirmasi lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah faedah penting dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa, Mas? Antum mendengar siapa saja yang mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, ketika antum masih bimbang, maka bertanyalah kepada ahlul ilmu. Fas'adu ala. Untunglah. Ya. Sehingga kalau misalnya kita mendengar potongan-potongan video yang sekarang itu marak, gak jelas itu dalilnya dari mana. Gak jelas ustadznya itu dari mana. Tahu-tahu ada orang anak muda yang masya Allah, ya bagus pembawaannya, retorikanya yang bagus. Hafal ini, hafal itu. Tapi belum tentu di situ membawakan keilmian, tanya apakah ini benar. Atau kita tanya kepada masyarakat. Ra'yukum biha. Fakta. Ya. Nah, seperti itu, Mas. Ini menunjukkan apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu saking tulusnya Allah tetap membawa Abu Hurairah kepada jalur yang lurus. Meskipun itu di budaya sama syaitan. Maka disebutkan sini. Ya, hatta tusbih. Wala yuqarribuka syaitan hatta tusbih. Tidak akan ada yang bisa mendekatimu. Syaitan yang mendekatimu enggak bisa. Sampai engkau itu di pagi hari. Qala lahu sadaqaka wa huwa kadhib. Qala lahu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Abu kepada Abu Hurairah setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkonfirmasi lagi. Apa benar yang dikatakan orang tersebut? Itu syaitan. Syaitan itu tukang dusta, Mas. Ya. Maka disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka. Dia membenarkan. Dalam penjelasan para ulama artinya sadaqaka syaitan itu membenarkan tentang kekuatan ilmu yang dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Dengan cara mengajarkan ayat kursi bahasa syaitan itu tidak akan mendekati orang yang membaca ayat kursi ya pagi dan sore, tentunya syaitan tidak akan mendekatinya. Itu benar. Sedangkan wa huwa kadzub, dia itu tukang dusta. Satu kebenaran dengan semiliar kedustaan atau bahkan lebih, tidak terhitung kedustaannya. Paham, Mas, ya? Ini menunjukkan apa, Mas? Antum lihat, Mas. Antum lihat ciri dakwah ini termasuk ciri dakwah Etonia. Yaitu dia bisa membuat tertawa, terbahak-bahak dengan kedustaan dan kedustaan yang berlimpah ruah hanya muat saat ayat bagi baik lima ayat, dan ini sering terjadi sekarang. Salah sama Allah Azizel menjauhkan kaum muslimin dari yang demikian. Ini ciri-ciri dakwah syaitoniyah. Itu dia bisa membuat tertawa terbahak-bahak dengan kedustaan yang berlimpah ruah. Namun memuat hanya dia memuat satu ayat atau satu hadis, bahkan tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, sebagai legitimasi bahwa dia sedang berdakwah. Ini bahkan dilakukan oleh ya para pelawak yang sedang mengatakan apa? Sedang safari dakwah. Sejak kapan para ya dagelanis atau pelawak itu menjadi alat dalam dakwah? Apakah ada contoh semenjak zaman Nabi SAW, semenjak zaman para sahabat dan para imah? Nah, maka inilah menjadikan orang-orang yang mendakwahkan dakwah syaitoniyah itu sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang disampaikan tentang ayat benar, ya enggak mungkin dusta ayat. Apa yang disampaikan tentang hadis, dia benar dalam membawakan hadis. Tapi kemudian dicampur dengan segala macam ya hal-hal yang dusta yang menyebabkan orang untuk tertawa. Assalamualaikum. Maka ini dakwah syaitonia, karena syaitonlah yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, Sedangkan dia tukang dusta. Benarnya hanya satu ini aja. Langsung ini mas. Sama-sama. Semoga Allah sejajar jauhkan kita dari ini. Yani, akhbaraka bisidqi. Dia mengabarkanmu dengan kejujuran. Jujur, dengan benar dia. Ketika mengabarkan, dia benar. Orang baca ayat kursi, Allah akan lindungi. Ar-rusulu masduquna. Dan para rasul itu dibenarkan. Kullu ma uhya ilaihim. Dengan apa yang diwahyukan kepada mereka. Bahwa sidqun itu adalah kejujuran. Dan orang atau di sini that ya ma kadzabahum alladzi arsalahu ya, mereka tidak mendustakan ya that yang telah mengutus mereka, wala kadzabahum alladzi ursila ilaihim, dan mereka mas ya, mereka tidak mendustakan perantara wahyu tersebut. Itu adalah malaikat Jibril. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah benar-benar perkataan rasul yang mulia. Di kuwatin inda di arsyil makin. Ya. Di kuwatin. Yang mempunyai kekuatan. Inda di arsyil makin. Di sisi dil arsy yang mempunyai arsy makin. Yang kokoh. Yang kuat. Muta'in thamma amin. Senantiasa taat, kemudian beriman. Artinya, malaikat Jibril itu tidak pernah membantah. Senantiasa taat kepada Allah Azza Jal. Tanpa tawar-menawar. Nah, ini sampai di sini. InsyaAllah nanti tentang nuskhah musaddaquna yang dibenarkan nanti akan ada dalam kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.